keciprat air lumpur di cangkul petani tua. Dari pagi sampai petang hari, lelah tak terhingga sepanjang hari. Keringat bercucuran di pipinya. Setahun berlalu, sewindu terasa sudah. Kini kau telah semakin tua. Anak dan istrimu terlantar jadinya, walau hanya sesuap nasi saja. Di saat terjaga di pagi buta, kau segera pergi ke kota. Di pundakmu memikul keranjang sayuran. Seminggu di kota amat menyedihkan. Kau tidur berlantaikan paras dingin berdebu. Petani kecil, kini ia kembali ke desa. Oh petani tua, kini semakin duka. Beban deritamu amat berat. Ia tak tahu apa yang terjadi, yang pasti Tuhan penyayang umatnya. Petani tua, kini semakin duka. Beban deritamu amat berat. Ia tak tahu apa yang terjadi, yang pasti Tuhan penyayangmu.